Alright. Yo, check. LPFC for real, loco. Yo. Lot of money on the beat. Say what? I'm back. Yo, 1, 2, 3, to the fucking 4, 5. Let's smoke some weed and the getting high. Let's wah. Berikan aku mikrofon, throw your hands up in the air, come on. Biarkan aku memulai kembali. Ku bukan nakoda, tapi pegang kendali. Mulailah kenali, S-O-S-L-P-L-C, a motherfucking G. I got a lot of money, kau bilang rimaku sindiran, rimamu saduran. Kau serang keroyokan, tapi aku sendirian. Lalu kau teriak, siapa lebih jantan. Dan semua itu tak masuk dalam pikir. Berdiri di atas namun lupa yang kau pijak. Orasi mulut sampah merasa paling bijak. Pikirlah sejenak, sadarkan dirimu. Tanpa diriku kau bukan apa-apa dulu. Think twice. Lihat yang baru, semua mulai berseru. Tahu itu laku, semua mulai meniru. Mulut bekerja lebih cepat dari pikiran. Lebih kali sening, coba dulu selaraskan. Teori masih mentah, tapi udah sumbat. Bicaramu macam orang bodoh yang diumbar. Kebanyakan ngidam, gak ada usaha. Lalu besar kepala merasa paling bisa. Sekumpulan penjilat berkerumun cari respect. Gila hormat namun, tiap minggu rilis diss track. Sadari hip hop lebih dari sekedar mengejek. Kalian masih receh, mohon maaf buat reject. Tapi apa malas berpikiran sangat kolot. Mengaku profesional tapi beatnya masih download. Menjual sensasi demi popularitas. Skill dan attitude sayang cuma sepintas. Think twice.